Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 296. Kitab Bahaya Lidah. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun sebab yang membangkitkan kepada berkata-kata, ialah ingin mengetahui apa yang tidak perlu kepadanya, atau berbanyak perkataan kepada jalan berkasih-kasihan, atau mengisi waktu dengan cerita-cerita hal ihwal yang tidak berfaedah. Obatnya semua itu ialah tahu bahwa mati berada di hadapannya. Ia bertanggung jawab dari setiap perkataan yang diucapkannya. Nafasnya itu adalah modalnya. Lidahnya itu jala yang sanggup untuk menangkap bidadari. Maka menyia-nyiakan yang demikian dan membuang-buang waktunya adalah kerugian yang nyata. Inilah obatnya dari segi pengetahuan. Adapun dari segi amal, maka ialah mengasingkan diri atau meletakkan batu kecil pada mulutnya, membiasakannya dirinya diam dari sebagian yang penting baginya, sehingga terbiasalah lidahnya meninggalkan hal yang tidak penting, dan mengendalikan lidah dalam hal ini bagi orang yang tidak mengasingkan diri adalah sulit sekali. Bahaya kedua, perkataan yang berlebihan. Itu juga tercela. Dan ini termasuk turut campur pada yang tidak penting dan menambah pada yang penting sekedar perlu. Karena orang yang mementingkan sesuatu, itu mungkin ia menyebutkannya dengan perkataan pendek dan mungkin membesarkannya, menetapkan dan mengulang-ulanginya. Dan manakala tercapai maksudnya dengan sepatah kata, lalu disebutnya dua patah kata, maka kata kedua itu berlebihan. Artinya, berlebihan dari keperluan. Itu juga tercela, karena apa yang tersebut dahulu, walaupun tidak ada dosa dan mandorot padanya, Atok bin Abi Rabah berkata bahwa orang-orang sebelum kamu tidak suka akan perkataan yang berlebihan. Mereka menghitung kata-kata yang berlebihan selain kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau amar ma'ruf, atau nahi mungkar, atau engkau memperkatakan keperluan engkau dalam kehidupan engkau yang tidak boleh tidak. Adakah engkau membantah bahwa terhadap diri engkau ada para malaikat yang menjaga, yang menulis amalan, duduk di kanan dan di kiri? Apa saja perkataan yang diucapkan, ada padanya yang mengawas dan yang mencatat. Apakah seseorang engkau tidak malu apabila disiarkan lembarannya yang diimlakkan atau didiktikan oleh permulaan siangnya adalah kebanyakan padanya tiada menyangkut dengan urusan agama dan dunia dan dunianya. Dari sebagian sahabat, ada yang mengatakan bahwa seorang yang akan berkata-kata dengan aku dengan suatu perkataan di mana jawabannya lebih menyukakan aku dibandingkan dengan air dingin bagi orang yang haus, maka aku tinggalkan jawaban itu, karena takut jawaban itu perkataan yang berlebihan. Matras bin Abdullah berkata, hendaklah kebesaran Allah itu agung dalam hatimu, maka janganlah engkau menyebutkannya pada seumpama perkataan salah seorang kamu untuk anjing dan keledai. Wahai Allah, Tuhanku, hinakanlah dia. dan kata-kata lain yang serupa dengan itu. Ketahuilah bahwa perkataan yang berlebihan itu tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang penting itu terhingga pada kitab Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, La khayra fi kathirin min najwahum ila man amaro fi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Artinya, tiadalah mendatangkan kebaikan banyaknya rapat-rapat rahasia mereka, tetapi yang mendatangkan kebaikan orang-orang yang menyuruh bersedekah, menyuruh berbuat baik, atau menyuruh mendamaikan manusia. Surat An-Nisa ayat 114. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbahagialah orang yang menahan kelebihan dari lidahnya dan membelanjakan kelebihan dari hartanya. Diriwayatkan Al-Baihaqi. Maka perhatikanlah bagaimana manusia memutarbalikkan keadaan pada yang demikian. Mereka menahan kelebihan harta dan melepaskan kelebihan lidah. Dari Matraf bin Abdullah, dari ayahnya yang mengatakan, aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada dalam kaum keluarga Bani Amir. Lalu mereka itu berkata, engkau bapak kami, engkau penghulu kami, engkau mempunyai banyak kelebihan dari kami, engkau lebih gagah dari kami, engkau pelupuk mata yang cemerlang, engkau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakanlah perkataanmu, jangan kamu diombang-ambingkan oleh setan. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Hadis ini menunjukkan bahwa lidah apabila dilepaskan dengan pujian meskipun benar, maka ditakuti akan diombang-ambingkan oleh setan kepada kata-kata tambahan yang tidak diperlukan. Ibnu Mas'ud berkata, aku peringatkan kamu akan kelebihan perkataanmu. Mencukupilah perkataan seorang manusia yang menyampaikan akan hajat keperluannya. Mujahid berkata bahwa perkataan itu untuk ditulis, sehingga seorang laki-laki untuk mendiamkan anaknya lalu mengatakan, aku akan belikan untukmu itu. Maka ia akan dituliskan pembohong. Al-Hasan Al-Basri berkata, hai anak Adam, dibentangkan sebuah lembaran untukmu, diwakilkan dengan lembaran itu dua orang malaikat yang mulia yang akan menuliskan semua amal perbuatanmu. Maka berbuatlah apa yang kamu kehendaki, engkau perbanyakkan atau engkau sedikitkan. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus sebagian jin ifritnya, dan ia mengutus serombongan manusia yang akan melihat apa yang dikatakan oleh jin ifrit itu, dan mereka akan menerangkan kepada Sulaiman alaihissalam. Lalu mereka menerangkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa jin ifrit itu melalui sebuah pasar. Lalu ia mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian ia melihat kepada manusia banyak dan menggerakkan kepalanya. Maka Sulaiman alaihissalam bertanya kepada jin ifrit itu tentang yang demikian. Lalu jin itu menjawab, aku heran dari hal malaikat di atas kepala manusia. Alangkah cepatnya mereka itu menulis. Dan dari mereka yang berada di bawah manusia, alangkah cepatnya mereka itu mengimlakkan atau mendiktekan. Ibrahim At-Taimi berkata, apabila orang mukmin itu bermaksud berbicara, niscaya ia perhatikan. Kalau ada yang bermanfaat baginya, maka ia berkata, kalau tidak, niscaya ia menahan lidahnya dari berkata. Orang zalim, lidahnya terus-menerus terlepas. Al-Hasan Al-Basri berkata, barang siapa banyak perkataannya, niscaya banyak bohongnya. Barang siapa banyak hartanya, niscaya banyak dosanya. Dan barang siapa buruk akhlaknya, niscaya ia menyiksakan dirinya. Amir bin Dinar berkata, seorang laki-laki berkata di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia membanyakkan perkataannya itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, berapa adanya dinding yang menghampar lidahmu? Laki-laki itu menjawab, dua bibir dan gigi-gigiku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung, apakah pada yang demikian engkau tiada mempunyai sesuatu yang dapat menolak perkataanmu? Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Pada suatu riwayat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang demikian pada seorang laki-laki yang memuji-muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perkataannya itu terlalu bersangatan dan panjang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada diberikan kepada seseorang akan kejahatan dari kelebihan pada lidahnya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an berkata, sesungguhnya mencegah aku dari banyak berkata-kata karena takut membanggakan diri. Setengah ahli hikmah berkata, apabila seseorang berada pada suatu majelis lalu menakjubkannya oleh pembicaraan, maka hendaklah ia diam. Dan jika ia diam lalu menakjubkannya oleh diam, maka hendaklah ia berkata-kata. Yazid bin Abi Habib berkata, di antara fitnah orang yang berilmu atau orang alim ialah berkata-kata lebih disukainya daripada mendengar. Kalau tidak diperolehnya orang yang memadai baginya, maka pada mendengar itu selamat, dan pada berkata-kata itu penghiasan, penambahan, dan pengurangan. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya yang lebih berhak dibersihkan oleh seseorang ialah lidahnya. Abu Darda melihat seorang wanita tajam lidah, lalu ia berkata, kalau wanita ini bisu, adalah lebih baik baginya. Ibrahim An-Nakhai berkata, manusia dibinasakan oleh dua sifat, kelebihan harta dan kelebihan perkataan. Inilah kecelakaan kelebihan perkataan, banyaknya dan sebabnya yang menggerakkan kepadanya. Dan obatnya ialah tidak mendahului pada perkataan mengenai yang tidak penting. Bahaya ketiga, bercakap kosong pada yang batil, yaitu perkataan pada perbuatan maksiat seperti menceritakan hal keadaan wanita, hal keadaan tempat minuman khamar, tempat orang-orang fasik bersenang-senang, kesenangan orang-orang kaya, perkakas raja-raja, tempat-tempat resmi mereka yang tercela, dan hal ihwal mereka yang tidak disukai. Maka semua itu termasuk di antara yang tidak halal bercakap kosong padanya, dan itu haram. Adapun berkata-kata pada yang tidak penting atau lebih banyak daripada yang penting, maka itu adalah meninggalkan yang utama, dan tidak ada haram padanya. Benar bahwa orang yang banyak berkata-kata pada yang tidak penting, niscaya ia tidak akan aman daripada bercakap kosong pada yang batil. Dan kebanyakan manusia itu suka duduk-duduk untuk bersenang-senang dengan percakapan, dan perkataannya tidak melampaui untuk bersedap-sedap memperkatakan kehormatan orang lain atau bercakap kosong pada yang batil. Macamnya yang batil itu tidak mungkin dihinggakan karena banyaknya dan bermacam-macam. Maka karena itulah, tiada yang melepaskan dari bermacam-macam batil itu selain dengan meningkatkan perkataan kepada yang penting dari kepentingan-kepentingan agama dan dunia. Dalam jenis ini, terjadilah kata-kata yang membinasakan yang punya kata-kata itu. Padahal ia memandang enteng akan kata-kata tersebut. Bilal bin Al-Has berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang berkata-kata dengan perkataan dari keridhaan Allah akan apa yang disangkanya, bahwa perkataan itu akan sampai apa yang sampai. Maka Allah menulis dengan perkataan itu akan kerelaannya sampai kepada hari kiamat. Dan sesungguhnya orang yang berkata-kata dengan perkataan dari kemarahan Allah akan apa yang disangkanya, bahwa perkataan itu akan sampai apa yang sampai. Maka Allah menuliskan kemarahannya kepada orang itu sampai hari kiamat. Diriwayatkan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Al-Qamah berkata, berapa banyak perkataan yang melarang aku mengatakannya oleh hadis Bilal bin Al-Hals di atas ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berkata-kata dengan perkataan yang menertawakan teman-teman duduknya, maka ia akan jatuh dengan perkataan itu lebih jauh dari bintang suraya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Abi Hurairah. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya orang yang berkata-kata dengan perkataan yang tiada dijumpainya dengan perkataan itu hal yang penting, maka ia akan jatuh dalam neraka jahanam. Dan sesungguhnya orang yang berkata-kata dengan perkataan apa yang dijumpainya bagi perkataan itu hal yang penting, maka ia diangkat oleh Allah ke dalam surga tertinggi. Nabi SAW bersabda, manusia yang terbesar dosanya pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak turut campur dalam hal yang batil. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Ibni Mas'ud. Kepada hadis inilah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, wa kunna nahudu ma'al kha'idin. Artinya, dan kami bercakap kosong bersama-sama dengan orang-orang yang bercakap kosong. Surat Al-Mudathir ayat 45. Dan dengan firman Allah Ta'ala, fala ta'udu ma'ahum kata yahudu fi hadithin goirihi innakum idam misluhum. Artinya, maka janganlah kamu duduk dekat mereka kecuali kalau mereka masuk untuk pembicaraan yang lain. Kalau kamu berbuat begitu, tentulah kamu serupa dengan mereka. Surat An-Nisa ayat 140. Salman Al-Farisi berkata, manusia yang terbanyak dosanya pada hari kiamat ialah yang terbanyak perkataannya pada perbuatan maksiat terhadap Allah. Ibnu Sirin berkata, adalah seorang laki-laki dari golongan Ansor atau penduduk Madinah yang membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui satu majelis orang-orang Ansor itu. Lalu orang itu berkata kepada mereka, berwudulah atau ambillah air sembahyang, karena sebagian yang kamu katakan itu lebih jahat dari hadas. Inilah yang dikatakan bercakap kosong pada yang batil, yaitu di balik apa yang akan diterangkan nanti tentang upatan, lalat merah, perkataan keji, dan lainnya. Bahkan itu bercakap kosong pada menyebutkan hal-hal yang terlarang yang telah terdahulu adanya, atau berpikir untuk sampai kepadanya tanpa ada keperluan keagamaan kepada penyebutannya. Dan masuk pula pada yang demikian bercakap bohong pada cerita-cerita bid'ah dan aliran-aliran yang merusak, dan cerita yang terjadi pada peperangan antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang meragukan cacian terhadap sebagian mereka. Semua itu batil. Dan bercakap kosong itu padanya adalah bercakap kosong pada yang batil. Kami bermohon kepada Allah akan baiknya pertolongan dengan kasih sayang dan kemurahannya. Bahaya keempat. Perbantahan dan pertengkaran. Yang demikian itu terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu berbantah-bantahan dengan saudaramu. Jangan kamu bersendat gurau dan menjanjikan dengan dia sesuatu janji, lalu engkau menyalahi janji itu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah perbantahan, karena dengan perbantahan tiada akan dipahami hikmah, dan tidak akan aman dari fitnah. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Darda. Anas bin Malik, Abi Amamah, dan Wailah bin Asqa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan perbantahan dan dia itu benar, niscaya dibangun suatu rumah baginya dalam surga tertinggi. Dan barang siapa meninggalkan perbantahan dan dia itu dalam hal yang batil, niscaya dibangun baginya suatu rumah di tengah-tengah surga. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang pertama-tama diberitahukan kepadaku oleh Tuhanku dan dilarang aku daripadanya sesudah penyembahan berhala dan minum khamar ialah mencaci orang. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya, At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sesatlah suatu golongan sesudah mereka mendapat petunjuk Allah, selain oleh karena mereka bersuka bertengkar. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Amamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, tiada akan sempurna hakikat iman bagi seseorang hamba sebelum ia meninggalkan perbantahan, walaupun ia di pihak yang benar. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, barang siapa ada padanya 6 perkara, niscaya ia sampai pada hakikat iman, yaitu berpuasa pada musim panas, memukul musuh Allah dengan pedang, menyegerakan sholat pada hari hujan lebat, bersabar di atas semua musibah, meratakan wudu di atas semua tempat yang tidak disenangi, dan meninggalkan perbantahan, walaupun ia benar. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abi Malik Al-As'ari. Az-Zubair berkata pada putranya, jangan kamu bertengkar dengan orang dengan menggunakan Al-Quran, karena kamu tiada akan sanggup menghadapi mereka. Akan tetapi haruslah kamu menggunakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, barang siapa menjadikan agamanya alat permusuhan, niscaya membanyakkan ia berpindah tempat. Muslim bin Yasar berkata, jagalah kamu dari perbantahan, karena perbantahan itu saat bodohnya orang berilmu. Dan pada saat itulah setan berusaha supaya ia tergelincir. Ada yang mengatakan bahwa suatu kaum itu tiada akan sesat karena mereka sudah mendapat petunjuk Allah selain disebabkan pertengkaran. Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, pertengkaran itu tiada mempunyai arti apapun dari agama. Ia berkata pula, Perbantahan itu mengesatkan hati dan membusakai kedengkian. Luqman berkata kepada putranya, "Hai anakku, jangan engkau bertengkar dengan ulama, nanti mereka sangat marah kepada engkau." Bilal bin Sa'ad berkata, "Apabila engkau melihat seseorang bersikap keras kepala, suka bertengkar dan membanggakan dengan pendapatnya, maka sudah sempurnalah kerugiannya." Sufyan berkata, "Jikalau aku berselisih dengan temanku tentang buah delima, ia mengatakan manis, tetapi aku mengatakan masam, niscaya ia akan membawa aku kepada Sultan." Sufyan berkata pula, "Ikhlaskanlah dengan cinta kasih kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Kemudian engkau membuat kemarahannya dengan pertengkaran, maka ia akan melimparkan engkau dengan kecerdikannya yang menyusahkan engkau dalam kehidupan." Ibnu Abi Layla berkata, "Aku tidak akan berbantah dengan temanku, karena akibatnya ada kalanya aku akan mendustainya dan ada kalanya aku akan memarahinya." Abu Darda berkata, "Cukuplah dosa bagimu bahwa kamu senantiasa berbantah-bantahan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Untuk kafarat atau menutup dosa pertengkaran ialah 2 rakaat salat." Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Amamah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jangan engkau mempelajari ilmu karena 3 perkara, dan jangan pula engkau meninggalkan belajar karena 3 perkara. Yaitu, jangan engkau belajar karena untuk berbantah-bantahan, karena untuk menyombong, dan karena untuk memperlihatkan kepada orang atau untuk riya. Dan jangan engkau meninggalkan belajar karena malu menuntut ilmu, karena zuhud, dan karena rela menjadi orang bodoh." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Barang siapa banyak dustanya, niscaya hilang kecantikannya. Barang siapa suka bertengkar dengan orang, niscaya gugur atau hilang kehormatannya. Barang siapa banyak dukanya, niscaya sakit tubuhnya. Dan barang siapa jahat akhlaknya, niscaya ia menyiksakan diri sendiri." Orang bertanya kepada Maimun bin Mahram atau penulis Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Mengapa engkau tidak meninggalkan teman dari kemarahan?" Maimun bin Mahram menjawab, "Karena aku tiada bermusuhan dan tiada berbantahan dengan dia." Apa yang tersebut tentang celaan terhadap perbantahan dan pertengkaran adalah banyak dari dapat dihinggakan. Dan batas perbantahan itu ialah tiap-tiap penentangan terhadap perkataan orang lain dengan melahirkan kekurangan padanya. Ada kalanya pada kata-kata atau pada arti atau pada maksud dari yang mengatakan itu sendiri. Meninggalkan perbantahan itu ialah dengan jalan meninggalkan perlawanan dan pertentangan. Maka setiap perkataan yang Anda benar, setiap perkataan yang Anda dengar, kalau benar, maka benarkanlah. Dan kalau batil atau salah atau bohong, dan tiada menyangkut dengan urusan agama, maka diam sajalah. Mengecam perkataan orang lain, sekali adalah pada kata-katanya dengan melahirkan cacat padanya dari segi tata bahasa atau dari segi bahasa atau dari segi bahasa Arabnya atau dari segi susunan dan tertib kata, dengan buruknya mendahulukan kata-kata atau mengompendiankannya pada lain kali karena kurangnya pengetahuan, dan pada lain kali lagi disebabkan karena selip lidah. Maka bagaimanapun adanya, tiada cara untuk melahirkan kecacatannya. Adapun mengenai arti kata, ialah bahwa dikatakan Tidaklah seperti yang engkau katakan. Engkau salah pada arti kata itu dari segi anu, segi anu. Adapun maksud perkataan, maka umpamanya bahwa dikatakan perkataan ini benar. Akan tetapi tidaklah maksud engkau daripadanya itu benar. Dan engkau padanya mempunyai maksud tertentu. Dan hal-hal lain yang berlaku seperti demikian. Hal seperti ini, kalau berlaku pada masalah ilmiah, kadang-kadang dikhususkan dengan nama perdebatan. Ini juga tercela. Bahkan harus diam atau bertanya dalam arti ingin memperoleh faedah, tidak atas cara kedengkian dan penentangan. Atau berlemah lembut pada memperkenalkan, tidak dalam cara mengemukakan kecaman.